Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sebagaimana telah diberitahukan dan telah diketahui bersama pada kajian yang lalu bahwa kajian berikutnya maksudnya adalah malam ini telah disepakati untuk melakukan murajaah, pengulangan kembali secara singkat apa yang sudah kita bahas bab ke-27 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bukankah kita telah selesai tuntas bab tersebut? Bab ke-27 dalil yang dibawakan oleh muallif, siapa beliau? Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, yang selalu di dalam penyusunan kitabnya dibawakan dengan dalil-dalilnya, didahului dari dalil Al-Quran, kemudian setelahnya adalah Al-Ahadith, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bab ini beliau bawakan 4 ayat Al-Quran dan 18 hadith. Dengan waktu yang terbatas antara maghrib dan isya, nampaknya tidak bisa kita selesaikan keseluruhannya dalam satu pertemuan. Mungkin bisa 2 atau 3 kali. Jika 2 kali berarti kita bahas ayat dan kemudian 9 hadis. Sehingga pada pertemuan berikutnya hadis ke-10 sampai hadis ke-18. Jika tidak memungkinkan itu 2 kali maka 3 kali. Maka hadisnya kita ambil 6 hadis. Berikutnya 6 hadis berikutnya. Berikutnya lagi 6 hadis yang berikutnya. Maka maksud dari murajaah untuk kita mengingatkan kembali. Bukan berarti apa yang sudah kita bahas berarti kita sudah hafal, sudah tahu, sudah faham. Apalagi yang ta'limnya terkadang muncul, terkadang tidak. Nah, yang selalu hadir saja belum tentu kemudian ingat semuanya. Apalagi setiap pertemuan terkadang satu hadis tidak selesai. Maka 18 hadis itu sudah berapa kali pertemuan. Sehingga sebelum kita melangkah pada bab berikutnya, tidak ada salahnya dan tentunya baik buat kita untuk melakukan murajaah, karena ilmu itu bisa hilang atau luntur tanpa dilakukan dengan mengulang demi mengulang ilmu yang sudah kita ketahui. Oleh karenanya Apa yang saya ingat, bahwa pada kajian yang lalu telah ditugaskan, telah dijadikan PR untuk antum buka kembali kitab tersebut terkait dengan bab itu. Antum baca masing-masing di rumah, kemudian diupayakan untuk bisa menghafal 1, 2, 3 hadis, 6. Maka demikianlah belajar. Demikianlah kita belajar talabul ilmi. 6. Duduk bersimpuh untuk mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa yang sudah lakukan murojaah, mungkin bisa menunjukkan, angkat tangannya. 6. Bukan bermaksud untuk riya, tapi untuk membuktikan dulu apakah memang betul-betul dilaksanakan amanah tersebut atau berlalu begitu saja. 6. Ahsanta, yang lain? 6. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Baru 2. 3. 4. 5. 6. Hanya 6 dari sekian jumlah yang hadir. 6. 7, ya. 6. Taib, dibuka bab ke-27. 4 ayat. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Penulis bawakan potongan ayatnya. 6. Wa may yu'adzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Dan siapa yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan, kehormatan Allah, yakni mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka sesungguhnya, maka dia lebih baik baginya di sisi Rabbnya, di sisi Allah. Apa maksud muallif atau penulis bawakan dalil itu? Ada yang bisa menyebutkan jawabannya? Naam. Mengagungkan kehormatan. Naam. Muallif ingin menerangkan kata hurumat. Hurumat, karena kalau kita perhatikan dan coba untuk perhatikan pada judul aslinya, bab ta'zim hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan, menjunjung tinggi hurumat, hurumatil muslimin, nah, kehormatan kaum muslimin. Karena padanya judul tadi di atas, maka salah satu ayat menyebutkan hurumatillah, siapa yang mengagungkan terkait dengan kehormatan, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah. Telah diterangkan tentang masalah hurumat, kehormatan, hurumatillah, kehormatan, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, baik terkait dengan tempat, baik terkait dengan waktu, dan berkaitan dengan orang. Berkaitan dengan tempat adalah yang dimuliakan Allah adalah haramain, dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Padanya juga Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Dan berkaitan pula masjid-masjid secara keumuman di muka bumi ini adalah apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Masjid adalah tempat yang terhormat. berkaitan dengan waktu adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Bukankah di sana padanya bulan-bulan yang mulia? Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya. Naam. Berkaitan dengan orang adalah salah satu di antaranya adalah menghormati kaum muslimin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mulia dengan sebab mereka mau tunduk kepada agama Allah sebagai muslimin. Oleh karenanya mereka layak untuk dimuliakan. Ayat yang kedua yang dibawakan muallif masih dalam surat yang sama, Al-Hajj. Dua ayat berikutnya yakni ke-32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, may yu'azzim, siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu sesungguhnya muncul atau timbul dari ketakwaan hatinya. Apa saja syiar-syiar itu? 6. Syiar adalah ibadah yang sifatnya fisik, baik itu ibadah yang sifatnya besar maupun ibadah yang sifatnya kecil. Demikian yang diterangkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah pada syarahnya. Seperti apa tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian juga azan, kemudian iqamah, dan syiar-syiar Islam lainnya, salat Id, salat Jum'ah, dan berbagai syiar-syiar Allah, berkurban. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berkurban. Berkurban pun di sana padanya tingkatan. Siapa yang berkurban yang paling besar, yang paling mahal, yang paling baik, unta. Kemudian urutan berikutnya sapi, kemudian kambing. Maka itu semua terkait dengan ketakwaan hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di situ muallif ingin jelaskan terkait dengan sifat mengagungkan. Di situ mengagungkan syiar-syiar Allah. Walaupun judul di atas terkait dengan mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Nah, karena sifat mengagungkan syiar tadi juga dampaknya pada kaum muslimin. Yang melaksanakan juga adalah kaum muslimin. Dalil yang ketiga, surat Al-Hijr ayat ke-88. Wakhfid janahaka. Perintah untuk bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang dengan ungkapan wakhfid, rendahkanlah kata Allah janahaka, sayapmu. Demikian letter lucknya. Wakhfid, rendahkan janahaka, sayapmu. Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Naam. Sifatnya orang-orang yang beriman, asyidda'un 'alal kuffar ruhama bainahum. Sikap yang keras, tegas kepada kuffar, sementara bersikap ruhama, rahmah kepada sesama kaum mukminin. Apa kaitannya dengan bab? Apa kaitannya dengan bab? Apa ada hubungannya atau tidak? Jawabannya tentu. Ya. Sudah barang tentu, ya. Kalau tidak ada kaitannya, untuk apa muallif sebutkan dalil tadi Al-Qur'an dengan bab? Babnya sedang membahas mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Maka karena muslimin itu nilainya tinggi, mulia, sehingga diperintahkan untuk merendahkan sayap artinya bersikap kasih sayang kepada mereka. Nah, maka diharapkan apa yang kita bahas itu faham. Kenapa kok dibawakan dalam ayat ini? Apa hubungannya, korelasinya, keterkaitannya dengan bab? Mesti ada, ya. Kalau tidak, maka tanda tanya. Sehingga ulama itu menulis itu tentu ada hubungannya atau ada sebabnya. Nah, ayat yang keempat, Al-Ma'idah. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahyan-nasa jami'a. Siapa yang qatala nafsan, membunuh jiwa, bighairi nafsin, membunuh jiwa yang lain, melakukan pembunuhan saudaranya, au fasadin fil ardi, atau melakukan pengerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan atau ibaratnya perbuatan tersebut di sisi Allah adalah qatalan nas jami'a, membunuh manusia seluruhnya. Bunuh satu jiwa muslim tanpa ada alasan, maka nilainya atau seakan-akan di sisi Allah qatalan nasa jami'a. Kok sampai seperti itu pertanyaannya? Ya, kaitannya bab tadi, ta'zim hurumatil muslimin, bagaimana tingginya, mulianya kehormatan seorang muslim, dihargai darahnya, hartanya, kehormatannya, sampai-sampai Allah ibaratkan seperti itu. Waman ahyaha, siapa yang berusaha untuk ahyaha, menghidupkannya, menjaga agar jangan sampai tertumpah darah tanpa alasan yang hak. 6. Berbeda dengan kondisi di zaman kita. 6. Yang begitu gampangnya menumpahkan darah kaum muslimin. 6. Tidak tahu harga diri dari seorang muslim. 6. Karena sebab suatu kemarahan atau suatu emosi, kemudian menikam saudaranya. Dan berbagai bentuk-bentuk kasus yang realita di sekitar kita. Maka siapa yang berusaha untuk menghidupkan saudaranya, faka'annama ahyan-nasa jami'a, maka seakan-akan dia menghidupkan manusia seluruhnya. Ada kaitannya dengan bab? Ada apa tidak? Jawab, ada. Nah, mungkin bisa menyebutkan? Nampaknya tidak perlu diterangkan lagi karena sangat jelas kaitannya dengan bab. Nah, maka terjawab dengan sendirinya. Karena memang harga diri seorang muslim itu mulia. Nah, itu secara singkat. Waktunya terbatas. Kita langsung memasuki hadith-hadithnya. Saya baca, antum tirukan. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi. Muttafaqun alaihi. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu sebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan bahwa seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lainnya diibaratkan oleh Rasul kal bunyan, seperti layaknya bangunan, yashuddu ba'dahu, saling menguatkan sebagian, sebagiannya ba'da kepada sebagian yang lain. Batu bata dikuatkan oleh semen, pasir, kapur, pondasi, kemudian terbangun tembok, atap. Tidak mungkin kemudian atap berdiri sendiri tanpa tembok, terapung begitu. Nah, tembok tidak akan kuat tanpa pondasi dan seterusnya. Maka demikian indahnya perumpamaan tadi. Demikianlah hubungan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, saling menguatkan. Sampai-sampai beliau misalkan, supaya menguatkan pemahaman para sahabat dan tentunya bagi umatnya, beliau sebutkan syabbaka, beliau kumpulkan baina asabi'ihi. Nah, beliau peragakan dengan menyusupkan jari jemarinya, asabi'ihi. Nah, begini loh kuatnya itu seperti ini. Nah, jadi langsung dilihat nyata bagaimana pengibaratan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya apa ada kaitannya dengan bab? Nah, perlu diterangkan lagi apa tidak? Ana anggap antum paham insyaallah. Ini lafadznya jelas sehingga tidak perlu meraba-raba lagi apa korelasinya dengan bab di atas. Mengapa muallif sebutkan hadis itu pada bab ini? Hadis yang kedua, wa anhu, maksudnya darinya, dari sahabat yang sama, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, diangkat suaranya, jangan lembek-lembek, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik au liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimin minha bi syai'in. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang sama, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man marra fi syai'in, siapa yang melintasi, melewati pada sesuatu jalan atau lorong, min masajidina, dari masjid-masjid kami, kata Nabi, au aswaqina, atau suq, jamaknya aswaq, yakni pasar-pasar kami. Nam, yang di situ tempat bertemunya kaum muslimin, di masjid tempat bertemunya kaum muslimin untuk beribadah. Wa ma'ahu nablun, sedangkan dia sedang memegang nablun. Nablun itu adalah anak panah atau busur panah yang ujungnya terbuat dari besi, lancip. Hati-hati, kata Nabi, kalau sedang berjalan di tempat, baik masjid maupun pasar atau di tempat lainnya, sedang bawa benda tajam, contohnya di situ adalah nablun dan bisa juga yang lainnya, yang membahayakan kepada kaum muslimin, fal yumsik aw liyaqbid, maka hendaklah dia pegang ujungnya. Anak panah, lembing, pisau, pegang ujungnya. Supaya yang ngadep ke lawan arah itu apanya? Yang tumpul. Sehingga kalau-kalau mengenai, tidak menyebabkan kemudaratan atau menyebabkan terluka atau sampai pada ujung-ujungnya keluar darah, dan harga darah kaum muslimin itu sangatlah berharga. an yusibahu an yusiba ahadan, mengkhawatirkan untuk mengenai seseorang minal muslimin minha bisyai, dari kaum muslimin dengan sebab itu. Apa ada korelasinya dengan bab? Nah, ya, antum bisa nalar sendiri. Kalau memang bisa faham, maka langsung kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa anin Nu'man ibn Bashir. Wa anin Nu'man ibn Bashir. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridai keduanya, baik An-Nu'man maupun Bashir sebagai ayahnya. Keduanya adalah sahabah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal-humma. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma menyatakan, telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mathalul mu'minin, permisalan orang-orang yang beriman itu, fi tawaddihim, terkait dengan kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan juga kasih sayang rahmat mereka sesama mereka, wa ta'atufihim, juga kasih sayang, arti yang kata dalam bentuk yang berbeda dengan arti yang saling mendekati. Permisalan mereka terkait dengan kasih sayang sesama mereka, mathalul jasad, kata Nabi, seperti halnya tubuh. Jasad itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Bahasa lain, bahasa Indonesia artinya tubuh. Seperti halnya jasad, idastaka minhu udwun, yang mana dalam jasad itu kalau ada udwun, anggota jasad tadi, istaka, mengeluh, ya, tada'alahu, maka akan memanggil atau ikut serta sa'irul jasad, anggota tubuh lainnya, bis-sahari, dengan as-sahar. Sahar itu adalah berjaga malam, tidak bisa tidur. Al-humma, demam. Contoh sakit gigi, kecil lubangnya di sini, yang bingung siapa? Tangannya begini, kepalanya begini, enam, semua ikut bingung, hanya urusan masalah gigi, lubang kecil dalam, tidur tidak nyaman, ya, mungkin berimbas kepada demam dan sebagainya. Enam, ini yang beliau permisalkan bagaimana kehidupan kaum mukminin. Setelah tadinya beliau umpamakan seperti bunyan, maka pada hari ini diperumpamakan seperti jasad. Kalau ditanya apa kaitannya, ada korelasinya dengan bab di atas? Terjawab insyaallah. Hadits keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra ابن حابس فقال الأقرأ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. صحابة أبو هريرة مروايتكن رضي الله تعالى عنه قبل النبي Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium cucunya yang bernama Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridai keduanya, baik putra dari Ali bin Abi Thalib maupun Alinya sendiri tentunya radhiyallahu anhuma. Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al Hasan beliau cium. Wa indahu Al-Aqra ibnu Habis, yang di saat beliau sedang mencium Al-Hasan ada Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra kemudian berkomentar, innali asyratan minal walad, aku ini ya Rasulullah punya anak 10. Ma qabbaltu minhum ahad, aku belum pernah cium satu pun dari mereka. Nah, ini kaitannya bukan anak tetapi cucu. Nah, Rasul cium cucunya. Dan memang biasanya kalau sudah punya cucu lebih cinta, lebih dekat kepada cucunya dibanding kepada anaknya, ya, biasanya seperti itu. Nah, Al-Muhim kemudian Al-Aqra menyatakan, saya punya anak 10, saya selama ini belum pernah sedikit pun mencium salah seorang dari mereka. Menunjukkan kekakuan hatinya. Nah, fanadzara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul lihat, beliau pandang Al-Aqra. Faqala, maka kata Nabi, man lam yarham, siapa yang tidak bisa ngasihi seseorang saudaranya muslimin, la yurham, maka dia tidak bisa dikasihani, maka dia tidak disayangi. Nah, maka salah satu untuk meluluhkan hati yang kaku adalah berusaha mengusap kepala anak yatim, termasuk juga di sini mencium cucu, mencium anak. Nah, sepintas suatu hal yang biasa, tapi berpengaruh kepada kejiwaan. Nah, kalau ditanya apa ada hubungannya dengan bab, bisa dihubungkan atau dikaitkan. Nah, bahwa perlunya untuk menjaga kasih sayang kepada kaum muslimin, apalagi yang terkait hubungannya di sini dengan darahnya. Nah, itulah hadis ke-4. Berikutnya hadis ke-5. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم. Kok kurang bareng ini. أتقبلون sibyanakum, atuqabbiluna sibyanakum, faqala na'am, qalu lakinna wallahi ma nuqabbil, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum ar-rahmah, naza'a min qulubikum ar-rahmah. Muttafaqun alaihi. Hadith Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun, ada sekelompok orang, sekelompok manusia, minal a'rab, dari kalangan Arab Badui, qadima ala Rasulillah, datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang Badui Arab tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian, apakah engkau terbiasa untuk mencium anak-anak kalian? Faqala, maka kata Nabi, "Na'am, tentu. Itu menjadi kebiasaan kami dan itu tuntunan yang baik. Tentu kami lakukan itu," kata beliau. Lalu kata Badui dengan polosnya dan jujurnya, "Lakinna wallahi ma nuqabbil." Akan tetapi kami demi Allah, wallahi, "ma nuqabbil," belum pernah mencium anak-anak kami. Orang Arab Badui adalah orang yang biasa kaku hatinya. Dikatakan Badui karena mereka itu tinggal di sekitar gunung, ya, jauh dari perkotaan. Yang tinggal di suatu daerah, lingkungan semacam tadi membuat karakter atau watak yang biasanya adalah kaku. Nah, sehingga dalam satu kisah ada Arab Badui ketika ketemu Rasulullah SAW, yang mereka lakukan apa? Dipegang jenggotnya Rasulullah SAW. Ya, sahabat aja mau nyentuh aja takut, ini dipegang jenggotnya oleh Badui. Menunjukkan polosnya, tapi buat mereka menunjukkan keakrapannya. Tujuannya kadang ringan, mau tanya kepada Rasul, tapi sambil dipegang gini. Nah, dan kebiasaan dari Arab adalah memegang kepala, ya, sebagai bentuk perhatian, kasih sayang. Tapi di orang Timur mungkin sebaliknya, dipegang kepala, dipikir ada apa kamu, ya, ya, tidak punya adab apa, dan sebagainya. Tapi sebaliknya ketika afwan, dipegang duburnya, nah, bagi orang Arab adalah aib. Baliknya mungkin bagi orang sebagian Timur mungkin suatu hal yang biasa, yakni kebiasaan berbeda satu dengan yang lainnya. Kembali kepada masalah Badui tadi, dia ngaku dengan apa adanya, "Manuqabbil," kami belum pernah lakukan itu. Faqala Rasulullah SAW, "Awa amliku in kana Allahu naza' min qulubikum rahmah." Apakah mau jika Allah Jalla wa'ala cabut sikap rahmah, sikap kasih sayang pada hati-hati kalian? Maka mumpung sebelum dicabutnya sifat rahmat tadi, lakukan perbuatan untuk mencium anak-anak kalian sebagai bentuk kasih sayang. Nah, tentunya bukan maksud dengan syahwat, tapi dengan kasih sayang. Nah, apa kaitannya dengan bab? Bisa terjawab insyaallah. Nah, masih ada, kita cukupkan, kita tambahkan satu lagi. Nah, ini masih 27 ini. 7 menit. Nah. Wa an Jarir ibni Abdullah. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamin nas Yarhamin nas. Yarhamin nas. Yarhamin nas. Yarhamin nas. Nah ini kalau tidak bawa kitabnya ini. Ya. Jadi cuma apa nunggu apa yang di sebab. Tapi kalau bawa kitabnya bisa dibantu. Man la yarhamin nas. Man la yarhamin nas. Masih juga salah. La yarhamhullah. La yarhamhullah. La yarhamhullah. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man la yarhamin nas," siapa yang tidak bisa mengasihani orang, "la yarhamhullah," niscaya Allah tidak kasihani dia. Muttafaqun alaihi. Naam. Sangat jelas keterkaitannya dan telah terulang walaupun dengan sedikit lafaz yang berbeda dengan dua hadis sebelumnya, hadis kelima maupun hadis keempat. Kita lanjutkan lagi hadis ketujuh. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum linnas, ahadukum linnas, falyukhaffif, fa inna fihim adh-dha'ifa was-saqima wal-kabira. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin wa dzal hajah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza shalla ahadukum, kalau salah seorang kalian salat linnas, berjamaah dengan manusia, kalian ngimami, falyukhaffif, maka hendaklah ringankan, fa inna fihim, karena pada jamaah, pada makmum itu adh-dha'if, ada yang lemah, as-saqim, ada yang sakit, al-kabir, ada yang sudah lanjut usia, tenaganya tidak seperti yang muda, masih kuat, tegap-tegap. Nam, kalau sudah lanjut usia atau umur 40 ke atas, biasanya penyakit keluar semua. Nam, maka dalam riwayat lain disebutkan dal hajah, atau ada yang punya keperluan, punya hajat. Nam, sebentar lagi ada keperluan ini, keperluan itu. Nam, kemudian sholat di belakang yang imam mungkin agak sedikit lama, panjang. Nah, maka kata Nabi dinasihatkan, fal yukhafif, ringankan. Karena kamu bukan sholat sendirian. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, tapi kalau kamu sholat sendirian, fal yutawwil ma syaa, silahkan mau panjang seberapa, lakukan. Nah, di sini bentuk perhatian kepada kaum muslimin. Maka sangat erat tentunya kaitannya dengan bab, sehingga tidak perlu diterangkan lebih lanjut. Tinggal satu. Ya sudah cukup. Tujuh hadis yang sudah bisa kita lakukan untuk murojaah pada kajian di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi antum dan terutama pribadi, diri saya pribadi. Tetap antum murajaah lagi di rumah, dibuka-buka lagi, sambil kalau tidak berat dihafalkan. Kalau tidak semua, mana yang suka, mana yang pendek, mana yang antum kira-kira gampang untuk hafalkan, coba untuk memancing kalian untuk suka hafalan. Nah, jangan tunggu sekian hadis, tapi satu demi persatu pilih yang pendek, mana yang suka diupayakan untuk mengasah otak kita dan mengasah pula ingatan kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.